بسم الله الرحمن الرحيم. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 92. Baik. Ada pertanyaan, apakah yang dialami para nabi yang tadi disebutkan itu khusus untuk nabi saja atau terbuka peluang umum, ya, bagi juga termasuk bagi kita? Baik. Pak Ibu sekalian, kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran itu terbagi pada dua bagian. Pertama, ada kisah yang memang dikunci oleh Quran sebagai informasi saja, yang tidak akan menimpa lagi bagi orang-orang setelahnya. Seperti Maryam misalnya. Maryam seorang perempuan suci, tidak pernah disentuh oleh laki manapun, tiba-tiba bisa mengandung, kemudian melahirkan. Makanya bahasa Qurannya la yamassu, tidak pernah disentuh. Ya, tidak pernah disentuh ya oleh seorang pun dari laki, bisa mengandung, bisa melahirkan. Namanya langsung disebutkan. Nah, ini menunjukkan dalam ilmu tafsir bahwa tidak akan terjadi lagi di masa depan seorang perempuan kan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun bisa mengandung dan melahirkan. Kecuali Maryam. Kalau yang mengandung melahirkan tanpa ada bapaknya itu banyak. Tapi yang tidak pernah disentuh oleh perempuan laki-laki manapun itu cuma Maryam. Jelas gak sih? Baik, pelan-pelan. Satu itu. Yang kedua, ada kisah yang disebutkan tokohnya langsung, adanya langsung, tapi yang ingin ditampilkan adalah bukan tentang tokohnya tapi tentang amalannya. Amalan apa yang pernah dikerjakan tokoh-tokoh ini sehingga bisa mengentaskan kerumitan dalam kehidupannya. Dan kerumitan ini bahkan menurut sementara orang jadi mustahil. Tapi bahasa Qurannya ketika diberikan solusi, kami juga berikan inspirasi dari kisah ini untuk orang di masa depan bila mengalami peristiwa serupa. Contoh paling gampang, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan ayat 92-nya. Di situ ada kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Zakaria yang tadi, kisah Nabi Yunus, dan kisah Maryam juga disebutkan di situ. Ya. Baik, kita mulai dengan Ayub sebagai contoh yang paling gampang. Wa ayyuba idh nada rabbahu rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, ingat harakatnya a, kalau a itu kasrah atau dhamma? Kasrah. Fathah. Bukan kasrah, bukan dhamma, fathah. A, ya. Kalau kasrah i, kalau dhamma ya. Baik, a fathah. A. Nanti kan apa artinya fathah? Nanti ada ilmu dalam bahasa Arab, dalam kajian ilmu aswad, dalam kajian harakat, fathah dari kata fataha, artinya sesuatu yang terbuka. Terbuka. Ya. Dipegang kuat, asal, bentuk dari ilmu Arabnya. Pegang kuat sesuatu yang terbuka. Baik, ada rumus dalam bahasa Arab, setiap kalimat itu biasanya dibuka dengan dhammah, bukan dengan fathah. Al-masjidu kabirun, bukan al-masjidat. Selalu u. Ya, tapi ini enggak, ini fathah wa ayyuba. Kenapa menggunakan a? Kata para ulama tafsir, seakan-akan Allah yang memulai kisah ini dengan mengatakan, kami buka kisah Ayub ini untuk kamu pelajari dan kamu pegang a dalam kehidupan ketika mengalami persoalan yang sama. Apa yang dialaminya? Inna la rabbahu rabbi anni massani ad-dharru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau mulai berdoa kepada Allah Tuhannya untuk menyembuhkan penyakitnya. Saya pernah kisahkan ini kan dulu ya. Ayub itu kan diuji dengan tiga hal, Pak. Ini beliau ini, orang sudah berumah tangga, ideal luar biasa, orangnya kaya, sejahtera hidupnya, anaknya 12. Nabi, ya, Masya Allah. Tapi yang luar biasa, ibadahnya. Nangis tidak pernah putus, kayaknya luar biasa. Nabi, Rasul, kaya, sejahtera hidupnya, anak 12, ibadah gak pernah putus. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul. Masya Allah, sekaya apa kadang-kadang sholatnya susah bangun, baca Quran juga susah. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang paling menarik diuji oleh Allah. Pertama, habis semua kekayaannya satu hari. Sehari hilang semua. Sehari. Jadi hewan ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Habis dalam satu hari, Pak. Jadi miskin. Ini gampang bagi Allah menjadikan orang yang misalnya punya apapun kedudukan macam-macam bisa hilang sendirian. Mudah. Karena itu tolong pandai-pandai ya. Kalau punya titipan dari Allah, pandai-pandai cepat gunakan untuk maslahat. Hati-hati sebelum Allah ambil, Allah tukar. Kedua, ternyata ketika sedang diambil semua itu bukan turun ibadahnya, naik 2 kali lipat. Masya Allah, diuji lagi. Diwafatkan seluruh anaknya dalam sehari. Bukan satu dua, 12 orang wafat seketika. Masya Allah. Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Alhamdulillah, titipan Allah sudah diambil. Ini semampu kami merawatnya. Titip, anak kan titipan. Kenapa Allah mau ngambil? Kan yang titipan Allah. Allah mau ngambil, kan? Ketika Allah mau ambil, kenapa kita protes? Yang punya kan bukan kita. Termasuk harta benda, termasuk diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi, kita punya Allah. Jadi kalau mau diambil pun terserah Allah. Mata ini punya siapa? Punya Allah, terserah Allah kalau mau diambil. Makanya sebelum diambil, gunakan untuk melihat yang baik-baik. Ya kalau sudah diambil, jangan protes. Kalau yang ngambil, tugas kita ikhtiar menggunakan pada yang baik-baik. Beliau malah meningkat lagi ibadahnya, 3 kali lipat. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Mungkin masih sehat. Diuji oleh Allah, dengan yang ketiga, diberikan penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Dan gak usah ngarang-ngarang ya, suka ada ngarang berita-berita, beliau diuji dengan penyakit di penyakit kulit, di kulitnya ada belatungnya, mau sholat disimpan dulu belatungnya, habis sholat dipasang minyak, gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan pasang minyak mati belatung, itu kisah Israeliat yang gak ada ujungnya, di hadis palsu aja gak ada ini. Nah saya kembalikan, jadi penyakit itu dilukiskan oleh Quran, tidak dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Allahu Akbar. Istrinya berkata, kalau dalam bahasa kita, Pak, papakan Nabi, angkat tangan, minta sama Allah, selesai masalah. Kata suaminya, berapa lama kita bahagia, tenang, sejahtera? Kata istrinya, 20 tahun. Berapa lama kita diuji sekarang? 7 tahun. Di 7 tahun itu istri sabar menemani, tidak mengeluh dan tidak memprovokasi. Ya, kata suaminya, perhatikan. Nanti saja setelah penyakit ini, ujian ini, sama betul 20 tahun dengan sejahtera kita, baru saya minta. Malu, baru diuji segini 7 tahun, baru sudah minta kepada Allah. Malu rasanya. Ketika kalimat itu keluar, Masya Allah, rahmat Allah turun. Perhatikan, ini yang paling luar biasa. Ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah. Mengganggu beliau ibadah. Jadi, tadi penyakit ada, pasti bisa ibadah. Sekarang mulai terganggu, agak susah ibadahnya. Enggak minta kaya, enggak minta anak, tidak minta. Beliau baru bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat permohonannya. Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Sedangkan kau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti minta? Kepada siapa lagi saya mesti minta? Allahu Akbar. Lihat permintaannya. Beliau bukan pengen sembuh, tapi pengen ibadahnya itu nyaman. Ya kalau diberikan penyakit ibadah masih enak, terusin aja gak apa-apa ya Allah. Cuman sekarang ini sudah mengganggu ibadah saya. Nah ini musim pertama. Jadi kalau Anda ingin meminta kepada Allah, dahulukan kepentingan ibadah dulu. Jangan dunia, nanti telat ngasihnya. Dikasihnya telat, ibadah dulu. Anda minta kendaraan, mau dipakai apa? Di proposal yang disampaikan kepada Allah, jelas, gunakan untuk ibadah dulu. Ya Allah, pastinya terlampau jauh dari rumah kami, ya Allah. Pengen ikut taklim terasa jauh. Mohon berikan kemudahan supaya sekiranya ada pahala yang bisa dihasilkan, ya Allah. Ya Allah, anak-anak seperti ini, saya mendapatkan pekerjaan di sini. Tolong tunjukkan jalan yang halal untuk mencari rezeki, ya Allah. Berikan kemudahan di dalamnya. Minta. Itu cepat nanti datangnya. Didahulukan dulu kepentingan ibadah yang lain nyusul. Anda butuh uang 1 miliar, bangun rumah. Jangan langsung minta, mau pakai apa? Cari celah ibadah. Ya Allah, hamba sudah sholat. Berusaha untuk beribadah, tapi sampai hari ini ya Allah belum bisa zakat dengan maksimal. Orang-orang bisa menikmatinya. Hamba mohon sebelum meninggal ya Allah berikan kesempatan zakat 25 juta saja supaya orang lain bisa menikmati. Zakat kan berapa persen? 2,5%. Jadi kalau minta zakat 25 juta minta berapa? Jadi maksud saya poinnya jangan akal-akalan juga ya. Poinnya datangkan dulu kepentingan ibadahnya. Ketika Anda dahulukan kepentingan ibadah, ayat 84 nya fastajabna. Maka kami cepat langsung jawab. Istajabah itu segera. Fastajabna. Maka kami segerakan jawab doanya. Ah, sekarang poinnya lihat Pak. Fakasyafna bihi ma min durjin. Maka kami sembuhkan dia dari penyakitnya seketika. Seketika. Wa atainahu ahdahu wa mislahu ma'ahu. Tadi yang diminta Nabi Ayub apa? Yang diminta Nabi Ayub. Sembuh dari penyakit kan? Tapi ketika beliau meminta untuk kepentingan ibadah, bukan cuma penyakitnya disembuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa atainahu ahlahu, bahkan kami kembalikan lagi keluarganya. Wa mithlahum ma'hum, 2 kali lipat seperti mereka. Tadi punya anak berapa? 12. Ketika Ayub sembuh dari penyakitnya, tipikal orang sekampung itu karena Ayub itu baik sebelumnya orang datang. Nah, orang kampung itu kalau datang, dia bawa macam-macam. Ada yang bawa ini, bawa itu, ngasih ini, ngasih itu. Ternyata kekayaannya meningkat 2 kali lipat dari sebelum sakit. Dan hebatnya ketika sembuh, kekayaan meningkat, kemudian dengan istrinya bertemu kembali, setiap melahirkan, melahirkan kembar, kembar, kembar, kembar, kembar, sampai lahirlah 24 anak. Tadinya sehat, sakit, dikasih sakit, sabar, menerima, kemudian minta untuk kepentingan ibadah, sembuh, anak jadi 24, kekayaan 2 kali lipat. Masya Allah, mau seperti itu? Ujung ayatnya baca wa dzikra lil 'abidin, itu poinnya Pak. Wa dzikra lil 'abidin. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, berarti itu kisah untuk Ayub saja, tidak untuk orang setelahnya. Tapi ketika Allah sampaikan wa dzikra, dan ini mesti menjadi inspirasi, pengingat lil 'abidin, bagi hamba-hamba Allah yang saleh mengalami situasi serupa. Kenapa menggunakan kalimat 'abid? 'Abid itu dari kata ibadah. Makanya kalau Anda sedang mengalami situasi serupa, diuji dengan penyakit macam-macam, tunggang itu kisah Ayub. Minta kepada Allah, mohon. Saya praktekkan ini 2 kali, Pak. Ya, sementara keluarga di sini ada yang pernah nengok kami saat sakit kemarin itu. Itu saya pulang, itu sudah putih semuanya. Lidahnya putih semua. Lidah putih semua sudah lemas bergerak ke mana-mana. Ya, sudah susah. Jadi ada mohon maaf ya, ada teman saya datang bertamu untuk melihat, enggak bisa lihat kita. Ya, karena saking harus bedresnya gitu. Ya. Bahkan ada satu kelompok datang ke rumah. Ya, dokter sudah tanya, sudah tanya, sudah datang ke rumah. Yang baik kan harus dibawa ke rumah sakit. Padahal gak lihat kita juga, kan? Baik. Saya sudah pernah ke rumah sakit dan sudah paham juga apa yang terjadi. Ya, sudah mengerti. Maka saya tunggangi ayat ini. Saya cuma mohon kepada Allah, ya Allah, saya sangat memahami dan Kau Maha tahu bahwa di rumah sakit saya pasti akan dirawat oleh orang yang bukan mahram saya. Saya tidak ingin disentuh kecuali oleh mahram saya. Mohon berikan ya Allah kemudahan-kemudahan supaya tidak merepotkan orang lain. Apa yang terjadi? Saya datang mengatakan, Buya, mau ke rumah sakit, mau di sini. Mau di sini, baik saya rawat. Kita makan dengan baik, macam-macam kita bertolak. Hanya sampai 3 hari, selesai. Sehat lagi, kuat lagi. Yang paling menarik yang di rumah sakit sebelumnya, di dirawat, DB, ketemu temannya tipes. Itu luar biasa, sampai trombosit turunnya jauh sekali. Dokternya mengatakan, dokternya masih muda, katanya dokter paling baik di situ. Beliau katakan, Pak, hari pertama manggilnya adik. Hari kedua manggilnya mas. Hari ketiga manggilnya bapak. Hari keempat nanti saya sampaikan. Baik, ya. Hari pertama manggil adik kan kita masuk. Hari kedua manggil mas karena yang lain datang. Hari ketiga anak saya dirawat di tempat yang sama karena sudah tahu punya anak manggilnya bapak. Pak, ini mustahil menurut keilmuan kami nggak akan pernah naik dulu sebelum ini waktunya kapan sekian. Jadi tanggal ini hari ini baru naik. Nggak akan naik pak sekarang. Jadi bapak istirahat aja jangan mikirin macam-macam. Nah, ketika kalimat itu sudah mulai muncul malam kita bangun kita tayamum kita mohon sama Allah. Biasanya kalau manusia mengatakan mustahil, Allah gak ada yang mustahil. Ketika minta sama Allah, kita bermohon macam-macam dan sebagainya. Anda tahu apa yang terjadi? Kami tunggangi bahasa Nabi Ayub itu. Besoknya, biasa visit jam 10:30, jam 7 ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum sekarang. Begitu masuk, panggilnya sudah lain. Ustaz, yang keempat Ustaz. Saya bingung katanya, kok ini sudah keluar hasilnya begini katanya. Kenapa Pak? Saya nggak tahu sebenarnya. Mungkin doanya banyak ya. Nah, ini kita malah ngobrol, kita malah diskusi macam-macam dan sebagainya. Yang beliau kasih nasihat macam-macam, jaga kesehatan itu dan seterusnya. Singkat cerita selesai. Yang paling lucu setelah itu ada jamaah di bawah pasien naik ke atas ibunya. Dokternya yang sama yang merawat kami tadi. Beliau datang Ustaz, kami dengar Ustaz sakit. Ya Alhamdulillah Ustaz anak saya juga di bawah sakit, ya kan? Dokternya sama kita, kata dokter makan ini, minum ini, tapi sudah obat yang paling bagus, gak sembuh-sembuh. Apa yang harus kami lakukan? Oh kenapa datang pada saya? Kita sampaikan, Bu, coba minta sama Allah. Yang minta siapa? Yang sakit, saya bilang, bukan ibu, yang sakit. Itu masalahnya, anak saya gak mau minta. Nah silakan, mau sampai kapan bertahan di rumah sakit? Alhamdulillah, setelah dia lulu bermohon, minta sama Allah, selesai masalah dia. Ya, sehingga datang yang ketiga yang unik, tiba-tiba datang seorang bapak ya bawa kertas seperti ini yang baikkan. Apa ini Pak? Ustaz kan sedang sakit, 2 orang sakit cepat dijawab oleh Allah. Ini nama 2 anak saya Ustaz, tolong doakan. Misalnya keduanya lulus dalam ujian. Ada-ada yang demikian ya. Nah, jadi poinnya Pak, ya bukan cuma para nabi, karena ayat Qurannya mengatakan dzikrul abidin. Nanti kisah Nabi Yunus masuk ke mana? Perhatikan paus, masya Allah sulit kita masuk ke situ. Sesak nggak? Pernah masuk? Terbayang ya, gelapnya luar biasa. Minta diselamatkan. Ketika diselamatkan, beliau melakukan amalan. Yang paling menarik di ayat 88 ya Pak. Lihat kalimatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, fanajainahu minal ghammi. Kami selamatkan Yunus itu bukan dari perut ikan paus, bukan. Minal ghammi. Ghammi itu alam awan gelap yang menaungi. Jadi ada orang punya masalah, walaupun tidak masuk ke perut ikan paus, tapi gelapnya, sesaknya sama seperti berada di situ. Ada orang mengalami, ya Allah terkejut sampai sesak. Kenapa mesti begini jadi gelap? Padahal matahari terang. Perasaannya gelap, gitu kan? Kalau Anda sedang situasi seperti itu, coba amalkan amalan Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan orang beriman melakukan amalan itu seperti kami keluarkan Yunus. Dan tidak mustahil seperti Nabi Zakaria. Dia tidak harus diukur dari sepuh atau tidak, ya tidak. Ada yang mengatakan masih muda tapi punya penyakit ini, punya penyakit itu poinnya. Itu poinnya. Jelas ya?